Dan, ini apa? Apa? Warna cewek lu, ini ngerti? Lah iki lho. Dan, juga pintu air ini perawat. Rondo, masih rondo pake rondo penting sih lebar ini. Gak apa-apa. Ayo coba cek ini. Yuk. Bomba.